Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk keimanan kita itu kan kadang turun dan naik. Seperti tadi Pak Ustadz contohkan, pada zaman Nabi pun sahabat memberitahu Nabi bahwa dekat dengan Nabi surga seperti di depan mata, tapi saat di rumah tidak begitu di neraka. Yang saya mau tanyakan, tips-tips bagaimana supaya keimanan kita bisa naik kembali saat keadaan kita turun gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang subhanallah, karena yang diminta di sini adalah bagaimana aplikasi dan solusi dari yang kita rasakan. Dimana dari yang tadi saya sampaikan bahwa para sahabat mengadu bahwa ketika mereka bersama Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah surga berada di depan mata, begitu rindu, ya. Dan ketika dibicarakan tentang neraka begitu takut. Ya. Tapi ketika kita kembali dalam aktivitas terkadang, ya, kita merasakan dinamisasi keimanan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, likulli surratin fatratun. Setiap puncak pasti ada turunnya. Makanya kita kenal dengan istilah futur. Al-futur itu bukan saja berhenti yang tadinya jalan, tapi melemah yang tadinya giat. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Faman kana fatratuhu ilallahi wa rasuli faqad ihtada." Barang siapa yang ketika turun masih berada dalam koridor Allah dan Rasulnya, sungguh ia masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kita menyikapi agar pada saat keimanan kita sedang turun, kita bisa genjot lagi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, satu yang ingin saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin. Ketika kita sudah merasa adanya penurunan grafik aktivitas kita, kok tadinya baca Quran itu semangat, sekarang udah mulai malas. Yang tadinya mau hadir di majelis taklim menjadi malas. Dan berbagai macam hal, cepat kita berikan solusi. Karena hadir ke hotel iman, ketika dia berkelarutan, berat untuk mengangkatnya lagi. Berat. Karena itu hadir ke hotel iman, rahimakumullah. Dalam sebuah istilah bahasa Arab dikatakan, utrukul hadid wa huwa sahih. Kalau kita membuat sebilah pisau, kita melihat para mereka-mereka yang pandai besi, maka mereka akan memukul daripada besi tersebut untuk dibentuk menjadi pisau atau yang lainnya pada saat tengah membara. Karena itu jangan sampai kelamaan kita adem seperti ini. Kita harus kembali mencas. Nah, bagaimana caranya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin memberikan tips. Kita kenali diri kita. Tipikal kita itu seperti apa? Mungkin akan banyak saran-saran normatif, tapi saya langsung aplikatif. Yang pertama, kenali diri kita. Ada orang yang untuk menaikkan keimanan dia dengan minta nasihat kepada saudaranya. Jadikan budaya saling nasihat-menasihati ini ada di tengah kita. Jangan sampai ada orang minta nasihat, misalnya SMS, Ustaz, nasihatin saya dong. Wah, jangan ke saya dong, saya juga masih belum beres. Sering di antara kita seperti itu. Jangan-jangan saudara kita ini betul-betul sedang membutuhkan nasihat kita. Saya sering kadang, ya, apalagi kalau misalnya habis ceramah gini diumumkan nomor saya, ya, kadang tengah malam, Ustaz, tolong nasihatin saya dong. Saya juga bingung dia tengah menghadapi masalah apa. Cuma sebagai seorang muslim, ya udah saya nasihatin. Mohon takwa kepada Allah, baca Quran, wudu. Saya kan tahu dia masalahnya apa. Ya. Cuma sebagai seorang muslim, ya, kadang ada juga orang yang tidak mau memperkenalkan diri. Ya. Tapi pada saat itu mungkin dia perlu bagaimana nasihat dari saudaranya. Ya walaupun kadang saya suka iseng gitu ya. Saya sempat ada sebuah majelis taklim, ada seorang ibu yang Ustaz maaf katanya, saya nggak pakai telepon karena takut suara saya dikenali. Ya. Saya enggak mau memperkenalkan nama, takut Ustaz. Ya pasti saya salah satu murid dalam majelis taklim Ustaz. Beliau cerita tentang masalah rumah tangganya. Saya kasih nasihat. Nah, ketika hari lagi majelis taklim tuh, saya miss call. Nah, ada ibu yang meratakan, oh ibu ini. Saya juga tetap gak tahu namanya gitu ya. Nah, jadi yang pertama kenali diri kita. Ada orang yang untuk menaikkan kembali keimanan dengan cara diminta nasihat. Saya cukup akrab dengan Kang Abi, ya, Habibur Rahman. Ya. Jadi beliau kalau lagi banyak aktivitas, ya, kemarin beliau habis keliling ketika tayangan KCB berakhir di televisi. Mas, nasihatin aku dong mas. Nasihatin. Jadi ada orang yang seperti itu. Ya. Yang dia kenal diri dia bahwa ketika dia lagi turun semangatnya ini, ketika lagi turun keimanannya, dia minta nasihat. Mari kita jadikan budaya ini. Kalau kita tipikalnya agak malu, ya, maka hadir di kota iman bisa kita pilih. Oh ya Allah, saya lagi turun nih. Ya. Kita cari nih majelis taklim mana. Ya. Kita dengarkan bagaimana ceramah ustaz siapa. Tadi disampaikan oleh Pak Deddy. Ya. Ah, kita setel lagi. Kita lihat lagi bagaimana ceramah ustaz-ustaz yang lalu. Yang seperti ini adalah misalnya Mbak Helvi. Beliau pokoknya kalau lagi kurang semangat, bagaimana suasana keimanan, cari ustazah mana yang sedang ada pengajian, beliau hadir duduk, ya, dengar ini. Ada kalanya hadir di kota iman rahimahumullah, bagaimana kita baca, ya, biografi orang-orang soleh, ya. Baik biografi orang-orang soleh itu adalah orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Kita baca bagaimana kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ini akan menambahkan keimanan kita. Ketika hadir di kota iman, kita merasa kok kurang merasa bersyukur dengan nikmat Allah. Saya pernah menceritakan tentang Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah seorang tabi'in yang didapati oleh para sahabat saat itu tengah berdoa. Doa ini yang menggelitik perasaan para sahabat. Dia berdoa dengan ucapan, ya Allah, kekalkan diriku menjadi hamba yang bersyukur karena engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya. Sepintas itu doa yang biasa-biasa saja. Tapi yang menggelitik perasaan para sahabat adalah ketika mereka tahu bahwa orang yang bernama Abu Kilabah ini ternyata tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi dia masih merasa dirinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya menyampaikan, terkadang begitu derasnya Allah memberikan nikmat pada kita, kita enggak ngerti bahwa apa yang pada diri kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca kisah-kisah seperti ini. Ketika kita kurang semangat dalam berjuang hadirnya kota iman, tidakkah kita malu ketika kita membaca tentang bagaimana kejadian para sahabat yang mereka tidak mampu membiayai dirinya untuk ikut perang? Al-Quran menggambarkan taro a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yahmilun. Kalian lihat bagaimana mata mereka berlinang karena mereka sedih, tidak ada yang dapat mereka bawa untuk perang. Bahkan kalau kita telusuri dalam sirahnya, dalam riwayat Ibnu Hisyam, ya, ketika sampai di tempat yang dituju, Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan bekalnya. Jadi dikumpulkan, baru kemudian dibagi. Ada beberapa orang yang tidak ikut mengumpulkan bekalnya. Nabi kemudian mengatakan, mengapa kalian tidak kumpulkan sini? Ketika diberikan kepada Nabi SAW hadirnya khotal iman, ternyata ketika dibuka, itu merupakan batang-batang muda dari kurma. Jadi mereka hanya menghisap-hisap batang kurma tersebut. Subhanallah. Tapi mereka begitu semangat untuk ikut bersama baginda SAW. Jadi kita kenali diri kita. Kita ini tipikal yang seperti apa. Yeah. Kalau kita sudah berkeluarga, mungkin kita akan disemangati oleh pasangan hidup kita. Jujur, ya, saya untuk masalah ibadah, masalah yang mulai khususnya, lebih banyak terpengaruh oleh istri saya. Kalau dalam keadaan suci, hampir tiap malam dia mulai. Jadi hadirin khotan iman rahmatullah, kita yang tahu bagaimana suasana hati kita. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika sang istri datang membawa berita gosip tentang Aisyah mengadakan affair dengan Sofwan bin Mu'attal. Dalam peristiwa hadis petul ifki, berita bohong. Ketika dia bawa berita ini, apa yang dijawab oleh sang suami? Beliau mengatakan, tidakkah engkau sadar wahai istriku, siapakah Aisyah? Dia merupakan putri dari kekasih Rasulullah SAW, dan dia juga merupakan istri dari baginda Rasulullah SAW. Ditutup pintu-pintu bagi syaitan untuk kemudian melubanginya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita baca kisah-kisah ini. Hadirin di khotbah iman rahimakumullah, ada cara yang lain selain kita mengenali diri kita, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam jalan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan kami yang meneguhkan engkau wahai Muhammad, hampir-hampir engkau condong kepada sesuatu yang sedikit. Jadi Allah memiliki peran yang besar untuk keistiqomahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita merapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sekantor dan cintain kepada Allah belum mengerti. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, ya, itulah diantaranya bagaimana agar dinamisasi keimanan kita ini kemudian bisa kita kumpul, bisa kita jaga, sehingga terus mendapatkan solusi-solusi yang betul-betul menjadikan keimanan kita lantas bisa naik kembali. Hadirin kota iman, saya kira cukup atau ada lagi? Silakan. Itu lagi apa untuk akhwatnya? Adanya lagi? Kalau nggak ada, jadi satu lagi ya. Ternyata satu lagi. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah termasuk dalam orang yang mendustakan agama? Ketika kita melihat realitas sekarang bahwa anak-anak yatim atau yang kelihatan yang miskin malah yang punyai, kadang-kadang punya handphone, malah bisa membeli sesuatu yang menurut kita, oh itu bukan bukan pokok seperti itu. Apakah termasuk dalam hal memperlukan agama dan kita memilih-milih untuk orang miskin atau anak yatim yang tidak untuk beri seperti itu? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pertanyaan yang menghangatkan suasana malam kita, ya. Apakah termasuk mendustakan agama kalau kita